Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab الوصايا fil kitab wa sunnah. Pada seri yang terkait dengan masalah hukukus sahabah, hak-hak para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, beberapa penjelasan dan keterangan dari ulama terkait dengan seperti apa perjuangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim untuk menegakkan agama ini, baik dengan harta, dengan tenaga, bahkan nyawa. Mereka rela meninggalkan kemuhalaman ini semua, tentu merupakan jasa besar yang harus kita berterima kasih terhadap apa yang telah mereka suguhkan untuk Islam ini. Tidak boleh kita menutup mata dari kebaikan yang seperti ini. Orang yang baik adalah orang yang pandai berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur pada Allah orang yang tidak mau berterima kasih terhadap kebaikan manusia. Kebaikan para sahabat sulit untuk kita bayar. Namun kita yang datang setelah mereka, kita berusaha untuk menjaga nama baik mereka. Setiap nama mereka disebut, kita mendoakan rahmat dan ampunan. Kehidupan mereka kita gali untuk kita jadikan teladan sehari-hari. Karena para sahabat ibarat bintang-bintang di langit. Bintang manapun yang kita ambil, kita akan mendapat cahaya yang menyinari hidup ini. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada kalimat yang bagus yang disebutkan. Oleh sebagian da'i, wa kullu fardin min afradil jail alladhi a'adahu ar-rasulul karim kana namudajan ra'an li tarbiyatin nabawiyah. Dan semua individu dari individu-individu generasi yang telah dipersiapkan oleh Rasul kita yang mulia ini, masing-masing dari mereka adalah contoh yang indah bagi keberhasilan tarbiyah Nabi alaihi salatu wasalam. Coba kita ambil saja satu biografi sahabat Nabi. Kita akan dapatkan pada pribadi orang tersebut keberhasilan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa mabkharatan wa syarafan li naw'il insani. Masing-masing dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim merupakan kebanggaan dan kemuliaan untuk jenis manusia ini. La tujadu suratun fil usuril insanil alami alwasi' bal fil kawni kulli azmal wa arwa wa ashraf min hadhi namajid al-insaniyah wal anmad al-bashariyah. Tidak akan didapatkan bentuk manusia di masa manapun di alam yang luas ini manusia yang lebih indah, lebih mulia dari jenis manusia ini, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Bistithna'il anbiya war rusul sallallahu alaihim, ya kecuali para nabi dan para rasul sallallahu wasallamu alaihim. Inna imanahum ar-rasikh wa ilmahum al-amiq. Sesungguhnya iman mereka yang kokoh dan ilmu mereka yang mendalam. Wa qalbahum as-sadiq wa hayatuhum as-sadijah. Dan hati mereka yang tulus serta hidup mereka yang sederhana. Wa tawadu'ahum wa khasyyatuhum lillah. Ketawaduan mereka, sikap rendah hati mereka, rasa takut mereka kepada Allah. Wa iffatuhum, serta menjaga dirinya mereka dari yang haram atau dari meminta-minta. Wa tuhuruhum, dan bersihnya mereka. Wa atfahum wa ra'fatuhum, dan kasih sayangnya mereka. Wa syaja'atuhum majiladatuhum, keberanian dan kegigihan mereka. Wa hubbahum lil ibadah, serta cintanya mereka terhadap ibadah. Wa haninahum ila syahadah, dan rindunya mereka kepada mati syahid. Wa furusiyatuhum bin nahar, keperkasaan mereka di siang hari. Wa qiyamuhum bil lail, dan tahajudnya mereka di malam hari. Wa tajarrudahum min sultanit turas, serta mereka jauh daripada kekuasaan yang itu sifatnya warisan dari nenek moyang. Wal qanatir al muqantara, serta lepasnya mereka dari menumpuk harta yang banyak. Minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wastihwaiha, serta condongnya mereka kepada hal itu. Mereka jauh dari kecondongan kepada itu semua. Wa zuhdahum fi zakharifi dunya wa adlahum, serta zuhudnya mereka terhadap kemewahan dunia, keadilan mereka. Wa husna tadbirihim, dan bagusnya manajemen mereka. Kullu dhalika mimma la yujadu lahu nadhirun fi dunya, semua itu tidak ada lagi tandingannya di dunia. Kalau kita jabarkan satu persatu tentu butuh waktu yang sangat panjang. Yang itu semua dibuktikan dalam kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Satu contoh yang mungkin kita ambil contoh yang ringan saja untuk sebagian dari yang tadi disebutkan tadi. Iman mereka yang kokoh, yang tidak tergoyahkan dengan ancaman apapun. Disebutkan bahwa Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, beliau dengan rekan-rekannya ketika berperang melawan musyrikin di Romawi, sebagian muslimin tertangkap oleh lawan dan diantaranya sahabat Abdul bin Hudzafah As-Sahmi. Pimpinan Romawi tahu bahwa orang yang ditangkap ini sahabatnya Muhammad. Maka dipanggillah Abdul bin dibawalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini di hadapan raja. Sang raja mengatakan, masuklah kamu ke dalam agama kami. Kamu akan kami beri sebagian dari kekuasaan kami. Dan kamu akan kami nikahkan dengan putri kami. Bayangkan. Mereka tahu ini sahabat Muhammad, ini orang gak sembarangan. Ini orang kalau bisa dirogoh hatinya, kemudian bisa menjadi pengikutnya raja mereka, ya kerajaan mereka akan maju. Ya. Sudahlah, masuklah kamu ke dalam agama kami, kepada agama Nasoro. Kemudian kami akan berikan kepada kamu sebagian kekuasaan kami, dan kami akan nikahkan kamu dengan putri kami, putri raja. Ya. Tawaran itu semuanya ditolak. Jangankan ya meninggalkan agama Islam ini, Rasul alaihi salatu wasalam sedikit saja jarinya keluar darah, gak bisa tenang dia. Tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana nasib Nabi. Kok kemudian ingin berpisah dengan Abi, berpisah dengan agama Nabi, sama sekali dia tidak mau. Gagal tawaran dari raja. Dia pun menggunakan cara kekerasan. Raja ini memerintahkan pada pasukannya untuk menakut-nakuti sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan melontarkan panah di sekitar telinganya dan kepalanya. Jangan dikenakan. Para pemanah yang situ suruh menakut-nakuti dengan melemparkan panah di sekitar telinganya, tapi jangan dikenakan. Ternyata ini pun gagal. Ya. Tidak menjadikan dia murtad. Kemudian didatangkan kepada dia teman-temannya yang ditawan. Bunda sang raja memerintahkan untuk meletakkan minyak di atas penggorengan yang besar. Ketika minyak tadi mendidih, sebagian tawanan muslimin dimasukkan ke situ, langsung meninggal. Panasnya luar biasa. Minyak yang panas luar biasa. Sahabat Abdul Muhtabah sambil meneteskan air mata, menangis. Sang raja pun berharap, wah ini berarti dia takut. Takut dibunuh. Berarti dia siap untuk murtad dari Islam. Ternyata tidak. Ternyata sahabat Abdul Muhtabah Sahmi, dia mengatakan, ya, kalau seandainya dia yang digoreng, dia pun mau. Bayangkan, menghadapi orang yang dia mencari kematian, kan sulit ya kan. Bingung sang raja ini apa caranya untuk meluluhkan orang ini. Kata raja, sudahlah, kalau kamu mau mencium jidat saya, kamu bebas. Kata sahabat Abdul bin Hudzafah, saya mau, tapi saya bersyarat, teman-teman saya yang ditawan oleh kamu juga kamu lepaskan. Kata raja, iya, asalkan kamu mau mencium jidat saya. Mencium jidat kan bukan nyembah ya kan? Ya, yang penting teman-temannya lepas dari ditawan, ya. Dan ini bukan sebagai bentuk menyembah raja kafir, bukan, hanya sekedar mencium saja. Maka dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi agar teman-temannya juga lepas dari ditawan dan dibunuh dan juga lepas. Umar bin Khattab ketika mendengar seperti ini bangga dengan pasukannya yang hebat seperti ini. Umar bin Khattab pun berceramah di hadapan manusia. Berhak atas setiap orang untuk mencium jidatnya sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya. Maka ciumlah jidat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Karena dengan sikapnya ini dia bisa melepaskan tawanan muslimin dari apa? Ya dari ditawan oleh raja yang kafir yang zalim. Lihat kegigihan mereka dalam memegang prinsip Islam. Gak bergoyah. Bagikan karang yang kokoh diombang-ambingkan oleh ombaknya laut dan tidak akan ya tergoyahkan. Orang-orang kafir dalam upaya memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Ada kalanya dengan cara diiming-imingi. Diberi sesuatu yang menyenangkan. Asalkan dia keluar dari Islam. Atau kalau tidak berhasil, akan menggunakan jurus yang lain itu dengan cara mengancam. Tapi itu semua tidaklah menggoyah keimanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ilmuhum amik, serta ilmu mereka yang mendalam. Mereka-mereka meskipun sebelum datangnya Islam, orang-orang yang buta huruf. Umumnya sahabat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ketika mereka masuk Islam, wahyu Al-Quran Nabi sampaikan, hadis mereka Nabi sampaikan, mereka menjadi orang yang uqala al-adqiya. Orang-orang yang cerdas, bahkan IQ mereka di atas rata-rata keumuman manusia. Mereka punya ilmu yang mendalam. Yang umumnya orang hanya punya ilmu duniawiyah, sementara mereka ilmu duniawiyah punya, ilmu akhirat juga mereka mendalam. Ya. Wa qalbuhum as-sadiq, serta hati mereka yang jujur. Hati mereka tulus. Tidak seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakan ya beriman, pada hatinya tidak beriman. Hati mereka tulus. Bukti tulusnya mereka selalu setia terhadap bimbingan Nabi dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang bersama Nabi, dalam kondisi susah bersama Nabi, dalam kondisi mencekam pun terus bersama Nabi. Menunjukkan kejujuran mereka. Gak kayak sebagian orang, ada gula, ada semut. Giliran senang, giliran banyak harta, mendekat, giliran ada masalah, dia menjauh, gak mau ngurus. Para sahabat Nabi, iman mereka tulus, jujur. Ketika datang perintah dari Nabi, seberat apapun dilaksanakan. Tidak protes. Ya. Ini menunjukkan kejujuran mereka. Wahayatum masadijah, dan kehidupan mereka sederhana. Mereka orang-orang sederhana yang hatinya penuh dengan iman. Karena apatah artinya penampilan yang wah, penampilan yang parlente, sementara hatinya bobrok. Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Ya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ka'annahum khushubun musannada. Kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, kamu akan kagum dengan jasad fisik mereka. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, gagah-gagah, sterek tubuhnya, perkasa. Dan kalau kamu mendengar mereka cara berbicara, kamu akan terkesima, terkagum-kagum. Saking tematanya mereka dalam berbicara. Mereka para orator yang ahli dalam mengatur kata-kata. Mereka ibarat kayu yang disandarkan di tembok. Insyaallah satu terus. Ibarat kayu yang disandarkan di tembok, kelihatan gagah tinggi, ternyata dalamnya sudah kopong, kropos. Dia dimakan oleh rayap, dimakan oleh apa? Pemakan apa? Ya. Pemakan kayu, di serangga-serangga semisalnya. Tapi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, meskipun mereka itu penampilannya sederhana, tapi hatinya mereka ya penuh dengan iman. Mereka orang-orang yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Iya, ketika ya di zaman Umar. Umar mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Sa'ad ke Persia. Waktu itu orang-orang Persia heran. Ada apa ini orang Arab datang kemari? Mereka membawa pasukan banyak. Dulu mereka kalau kelaparan, mereka ngemis-ngemis kepada kami, kami kasih ibaratnya sesuap dua suap nasi, mereka diam. Namun ada apa kali ini mereka datang ke sini membawa pasukan? Sebelum terjadinya peperangan, panglima perang mereka yang terlatih dan tersohor itu Rustum meminta pada saat itu mendatangkan kepada kami seorang yang akil dari pasukan Anda untuk kami mintai keterangan. Dikirimlah seorang sahabat dengan mengendai himar, keledai yang pendek, kemudian membawa tombak. Sederhana sekali pakaiannya. Ketika sahabat ini sudah dekat dengan istananya Rustum, dihardik sama pengawal-pengawal Rustum. Siapa kamu? Pergi. Kata dia, saya datang kemari karena diundang oleh pimpinan kalian. Kalau kalian tidak mengizinkan saya akan pergi. Rustum dari dalam istana melihat orang ini. Biar-biar, dia biar masuk. Yang biasanya orang masuk ya, keledainya atau kudanya taruh di luar, itu tidak. Masuk ke dalam istana. Istananya dihiasi dengan permadani. Ada bantal-bantal yang disebut dengan emas. Dia pun masuk dengan kuda seperti itu. Dia tancapkan tombaknya di salah satu bantal, diikatkan di situ. Untuk menjelaskan bahwa kemewahan dunia kalau dimiliki oleh orang kafir enggak ada artinya. Kemewahan dunia kalau itu dimiliki oleh orang kafir enggak ada artinya. Karena memang nanti di yaumul kiamat ceritan dari orang-orang kafir, ya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak bermanfaat bagiku, kekuasaanku pun lenyap dariku. Dua hal yang terus ya diperjuangkan oleh orang kafir, ternyata di yaumul kiamah ya tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali, harta dan kekuasaan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian dia mengatakan, ada apa kalian datang kemari? Utusan tadi dengan tegak dan tidak merunduk sedikit pun berkata di hadapan Rustum, innallaha ta'athana linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tegas sekali. Allah mengirim kami, mengutus kami ke sini agar Allah mengeluarkan manusia dari menyembah kepada selain Allah menuju beribadah kepada Allah. Tujuan kami ke sini adalah mengajak kalian untuk menyembahnya kepada Allah. Wa min dhikrid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dari kedzaliman agama-agama yang ada menuju adilnya Islam. Kata Rustum, tolong tunggu kami akan berpikir dulu. Orang ini dengan tegas mengatakan tidak lebih dari 3 hari. 3 hari tidak ada jawaban berarti kena siap perang dengan kami. Lihat, ya. Kehidupan mereka sederhana, tapi imannya kokoh, kuat, tegar di hadapan orang kafir. Karena seperti itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Para pengikut Muhammad alaihi salatu wasalam asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama bainahum, saling menyayangi di antara kaum mukminin. Kalau orang kafir tegas terhadap kaum mukminin, ya saling menyayangi. Wa tawadhu'uhum, serta rendah hatinya sahabat. Para sahabat orang yang besar jasanya, tapi mereka bukan orang yang memamer-mamerkan. Kayak sebagian orang memamer-mamerkan jasanya. Oh, kalau enggak ada kami orang enggak ngerti manhaj. Oh, kalau enggak ada ya kami orang pada sesat. Waliyadzibillah. Ya. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka orang yang tawadhu, rendah hati. Orang yang takut pada Allah SWT. Contoh dari kerendahan hati mereka. Sahabat Abu Bakar ketika dipuji oleh orang, Abu Bakar mengatakan, Allahumma fir li lima yakulun waj'alni khairan mimma yadunun. Ketika Abu Bakar dipuji-puji oleh orang, Abu Bakar mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dari apa yang mereka katakan terhadapku, dan jadikanlah aku yang lebih baik dari apa yang mereka ya sangka. Ketika Umar bin Khattab beliau akan wafat, datang manusia menjenguknya ketika beliau kritis. Orang pun datang memuji, memuji, menyanjung. Umar mengatakan, waditu anna kafafan la liya wala alayya. Saya berharap pujian ini sah-sahan saja, gak bermanfaat bagi saya, gak bermadarat bagi saya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit, orang-orang datang, Aisyah matanjang, saya takut mereka akan memberikan sanjungan pada saya. Waktu itu yang mau datang adalah Ibnu Abbas. Kata Aisyah, jangan. Kata mereka, wahai Aisyah ummul mukminin, ini orang yang akan datang adalah tokohnya manusia, alimnya manusia, Ibnu Abbas. Masa engkau tidak mengizinkan? Akhirnya Aisyah pun setelah itu dia mengizinkan, Ibnu Abbas saja. Ya. Karena Aisyah khawatir, ya, akan orang-orang akan memberikan pujian kepadanya, kemudian akan hancur amalannya. Sikap tawadhu mereka luar biasa. Gak pernah mengonjolkan kehebatan ya yang ada pada mereka. Adakah jenis manusia seperti ini? Siapa yang mendidik mereka? Nabi. Dulu mereka orang yang buta huruf. Gak bisa nulis, gak bisa baca. Tapi Islamlah yang telah menyelup mereka menjadi orang-orang yang ya berkarya guna. Allah mengatakan, sibghatallah. Wa man ahsan minallahi sibghah. Serupan Allah. Apakah ada yang lebih baik dari serupan Allah? Orang-orang yang dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah, dicelup dengan agama ini, tidak ada tandingannya di dunia ini. Orang-orang yang mereka ya bermanfaat bagi diri mereka dan memberi manfaat bagi yang lainnya. Ya. Wa khasyyatuhum lillah, serta takutnya mereka kepada Allah. Ini jangan ditanya. Rasa takutnya sahabat pada Allah luar biasa. Ya. Sahabat Abdurrahman Ibn Auf pernah beliau diundang makan. Makan yang lezat. Beliau malah menangis, meneteskan air mata. Beliau mengingat duta Islam pertama yang diutus oleh Nabi ke Madinah, Mus'ab ibn Umair, seorang sahabat Nabi yang ketika meninggal dalam perang Uhud, kalau dia ini ibaratnya anak mama, anak orang kaya raya, kemudian masuk Islam, kemudian keluarganya memutus pemberian kepadanya, dan dia tetap kok tegar di atas Islamnya, dan dia diutus oleh Nabi menjadi duta Islam pertama ke Madinah yang mengajari manusia tentang agama ini. Terbunuh syahid dalam perang Uhud ketika jasad beliau dimasukkan ke liang lahat. Kain yang beliau pakai, jika untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Jika untuk menutupi sampai kakinya, wajahnya kelihatan. Akhirnya beliau ditutup wajahnya dengan kainnya, kemudian kakinya ditutup dengan rumput, dikubur. Abdul bin Auf teringat sahabat Mus'ab ibn Umair. Dia pun menangis dan tidak mampu untuk menyantap hidangan tadi. Dia mengatakan, ya, huwa khairun minni. Huwa khairun minni. Dia lebih baik dari saya. Ya. Rasa takutnya kepada Allah SWT menjadikan mereka, ya, dalam tutur kata, dalam perbuatannya selalu seiring dan sejalan, dan selaras dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Wa ifatahum, sikap ifah mereka. iffah, menjaga diri dari minta-minta kepada manusia. Mereka orang yang menjaga diri. Ali bin Abi Thalib, ya, meskipun beliau ini dari keluarga bangsawan, sepupu Nabi alaihi salatu wasalam, ketika beliau lapar, beliau tidak menggunakan kebesaran nama dan keluarganya untuk meminta-minta pada manusia. Bukan hal yang sulit bagi Ali untuk mengenyangkan perut, kemudian dia minta-minta, orang akan ngasih semua. Orang siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib, anak paman Nabi. Tapi Ali tahu bahwa bukan cara, sepertinya bukan cara yang benar. Dia pun ketika lapar, beliau pun mencari pekerjaan. Beliau pergi ke daerah Awali. Didapati di sana ada seorang sedang yang merawat kebunnya. Dia pun datang, wahai fulan, kalaulah Anda mau kebun Anda saya sirami, satu timba satu korma. Satu timba saya dikasih satu korma. Pemilik kebun mengiyakan. Ali bin Abi Thalib, ya, menimba sekian puluh timba, kemudian mendapatkan korma. Ketika beliau mendapatkan ini, bukan dimakan sendiri, beliau pulang menghadap Nabi, mengajak makan, ya, dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pemuda seperti ini? Ada pemuda seperti ini ketika lapar, kemudian dia tidak minta-minta? Apalagi sampai menggasak harta orang, mentoknya orang dicuri? Tidak. Ali bin Abi Thalib adalah profil pemuda yang tidak pantang menyerah. Profil pemuda yang ketika seorang itu ingin tercukupi hajatnya, maka dia ikhtiar, berusaha, bekerja. Bukan kemudian meminta-minta, apalagi melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhuruhum, dan kebersihan sucinya mereka. Mereka suci, bersih hati mereka. Orang-orang Ansar Allah sebutkan bagaimana mereka dalam, ya, memberikan pelayanan kepada para muhajirin. Ketika mereka memberikan pelayanan dan muhajirin, harta mereka siap untuk dibagi. Bahkan ada sebagian mereka istrinya siap untuk diberikan. Nah, punya dua istri. Untuk dicerai, kemudian setelah selesai masa idahnya silakan dinikahi. Mereka ketika memberi tidak ada sedikit pun tendensi, niatan dan tujuan, ya, kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu." Mereka tidak dapatkan pada diri mereka tendensi tujuan-tujuan duniawiyah dari apa yang mereka berikan. "Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka melebihkan orang lain ketimbang diri mereka dalam keadaan mereka sendiri butuh. Betapa sucinya hati mereka. Betapa bersihnya hati mereka terhadap saudara-saudaranya. Dan ketika seorang lagi-lagi dicelup dengan celupan agama, akan seperti itu. Namun di saat orang jauh dari celupan agama, jangankan bantu, dipinjemi saja enggak mau minjemi. Dan badan hartanya melimpah dan berlebih, minjam sedikit enggak dipinjemi. Enggak mau minjemi. Ya subhanallah, apalagi mau membantu. Ya. Dipinjemi saja enggak mau minjemi. Ya. Ini untuk membedakan, ya, orang-orang yang dicelup dengan celupan agama dengan orang yang jauh dari bimbingan agama. Wa'atfahum wa ra'fatahum. Kasih sayang mereka luar biasa. Kasih sayang mereka terhadap orang lain, terhadap keluarganya, ya, bahkan terhadap orang-orang kafir pun. Kasih sayang mereka agar mereka itu masuk Islam. Umar bin Khattab ketika diberi oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam pakaian yang bagus, beliau pun mengirim pakaian tadi kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah waktu itu. Apa boleh memberi kepada saudara yang musyrik? Jawabannya, selama orang musyrik tadi tidak memusuhi, tidak mengusir muslimin dari kampung halamannya, tidak memerangi Islam, ya boleh-boleh saja. Siapa tahu dengan mereka diperlakukan seperti ini, mereka akan masuk Islam. Akan masuk Islam. Nah, dulu orang-orang Mesir, ketika para sahabat, apa namanya, kaum muslimin, sebagian sahabat, sebagian tabi'in, datang ke Mesir, pasukan muslimin datang ke Mesir. Orang-orang Mesir langsung kagum. Orang-orang Mesir itu dulu agamanya Nasoro. Tapi mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi yang satu agama. Yang orang-orang Mesir sendiri di bawah kekuasaan orang Romawi betul-betul sangat tertekan. Bagaimana tidak tertekan? Kalau ada dari orang Mesir yang meninggal, untuk mengubur jenazahnya harus bayar. Kalau di sana mereka lahir, mereka dibesarkan, mereka meninggal, ketika jenazah ingin dikubur, mereka harus bayar. Ketika datang pasukan muslimin, ya di antara komandan yang dikirim ke sana adalah sahabat Amr bin Al-As, mereka melihat, subhanallah, akhlak muslimin, ya, perilaku muslimin betul-betul mulia, mereka pun kagum dengan Islam ini, kemudian mereka masuk Islam. Ya, sebisa mungkin orang tertarik dengan dakwah kita, tertarik dengan Islam ini. Islam yang pernah kita, yang sudah kita timba, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tutur kata kita mencerminkan bahwa kita ya orang yang mengerti Islam. Perbuatan kita menunjukkan bahwa kita orang yang belajar Islam. Siapa tahu dengan ini orang akan mencontoh kita dalam kebaikan. Siapa tahu dengan mereka melihat, mendengar dari kita kemudian mendapat hidayah, maka kitalah yang akan mendapat pahala yang besar. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan onta yang merah. Wa syaja'atuhum majlatatuhum, dan keberanian mereka, keberanian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam memperjuangkan agama ini. Ini luar biasa. Ya. Keberanian yang terukur tentunya. Karena berani itu ada dua macam. Ada berani yang awur, dan ada berani yang terukur. Keberanian sahabat tentu keberanian yang ya terukur. Keberanian mereka luar biasa. Syaja'atahum. Pernah ya ketika kota Madinah dikepung oleh pasukan gabungan. Ketika malam yang gelap, dingin, angin yang berembus, suasana mencekam. Rasulullah SAW menyuruh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman untuk melaksanakan tugas yang berat. Menginteli pasukan musyrikin. Merayap masuk ke jantung pertahanan lawan sendiri. Bisa dibayangkan kalau salah-salah gerak bisa apa? Habis nyawanya. Kata Hudzaifah, ketika Rasul menunjuk saya, ya, maka saya pun melaksanakan tugas Nabi. Malam yang dingin, yang angin berhembus, kemudian musuh yang mengepung Madinah mencekam. Kata Hudzaifah, faka'anni amshi fil hammam. Faka'anni amshi fil hammam. Seolah-olah saya berjalan di tempat pemandian yang anget. Hammam itu tempat pemandian, ya, yang anget. Artinya tidak merasakan dingin, tidak merasakan takut. Ini bantuan dari Allah bagi orang yang menjalankan agama ini. Ketika orang pada takut, dia tidak takut. Ketika orang pada kedinginan, dia tidak kedinginan. Dia pun melaksanakan tugas sampai ke jantung pertahanan. Dia merayap di gelapnya malam, melihat panglima musyrikin, Abu Sufyan dengan para komandannya, sedang membuat api unggun, sedang menghangatkan tubuhnya dengan apa? Api. Ya subhanallah, hakikat. Allah SWT mengatakan, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Pakai hamzah, bukan pakai ain. Jika kalian itu sakit, musuh pun sakit kayak kalian. Kalau kalian dipedang sakit, musuh pun sama kalau dipedang sakit. Kalau kalian dingin, mereka juga sama. Orang-orang kafir juga apa? Kedinginan. Kalau kalian diliputi oleh ketakutan, mereka pun diliputi oleh ketakutan. Tapi kalian punya nilai plus. Fatarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Hudzaifah pun merayap-merayap. Ketika sampai di jantung pertahanan, dia pun mengambil anak panahnya dan ingin membidik sang panglima. Jelas, menurut perkataan dia, kalau dia bidik, mati dan kosar kasir pasukannya. Dia pun mengeluarkan anak panahnya. Namun dia teringat akan pesan dari Nabi. Tugasnya hanya menginteli saja. Tidak membuat apa? Gaduh atau tidak melakukan tindakan apapun. Sebagai seorang, apa namanya, ya, tentara yang taat kepada komandannya, dia pun kembali memasukkan apa? Ya, anak panahnya ke sarungnya. Dia tidak mengedepankan apa namanya pendapat dia bahwa ini kalau saya bidik panglima ini kemudian kena panah mati, kocar-kacir pasukannya. Tidak seperti itu. Dia sebagai seorang ya anggota yang taat kepada komandannya, dia pun masukkan kembali ya anak panahnya ke dalam sarungnya. Kembalilah sahabat Hudzaifah pada malam itu melaksanakan tugas. Saking letihnya, beliau bangunnya kesiangan. Sampai Nabi mengatakan, kum ya Nauman. Bangunlah kamu ya orang yang apa tidurnya apa? Lelet. Apa lelet? Melelet ya. Apa? Tenggelam. Hah? Lelap ya kan? Lelap. Kum ya Nauman. Bangunlah orang yang lelap apa namanya? Tidurnya. Letih kan semalaman ya melaksanakan tugas yang berat sekali, menunjukkan keberanian ya. Wajilata tahum, dan ketegaran mereka, mereka orang jilat, ini tidak cengengan ya, tidak cengengan ya, situasi kayak apapun dihadapi. Ketika memang mereka harus makan akar-akar pohon, ya dimakan. Ya, ketika mereka harus ya siap untuk berhari-hari meninggalkan keluarganya, mereka siap meninggalkannya. Ketika memang mereka harus melintasi barang sara yang membentang dan panas yang terik, sampai apa namanya lepas kuku-kuku mereka dan bolong sepatu-sepatu mereka, mereka pun laksanakan. Wahubah dan ibadah serta cintanya mereka pada ibadah luar biasa. Karena hidup ini untuk ibadah. Ya, sehingga apapun dari harta, dari tenaga, dari pikiran, bagaimana itu diwujudkan untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ya cintanya mereka pada ibadah, sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, beliau ini ingin waktu itu puasa setiap hari puasa, enggak pernah tidak puasa. Ini kita bukan cerita puasa Ramadan, puasa biasa sunnah setiap hari. Rasul menegurnya, jangan kamu sehari puasa dua hari tidak puasa. Pertama Rasul mengatakan, sudah kamu setiap bulan puasa 3 hari, itu kayak puasa setahun. Kalau kamu setiap bulan puasa 3 hari, kan 1 kali 3, 30 ya. Kalau terus seperti itu kesehari Ramadan ya, Ramadan penuh, itu kayak puasa setahun. Kata sahabat Allah, ya Rasulullah, inni la'utiku afdala min dhalik, saya mampu untuk puasa yang lebih afdal dari itu. Jangankan sebulan 3 hari, setiap hari pun saya mampu ya Rasul. Kata Rasul, sudah kamu sehari puasa 2 hari tidak puasa. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni la'utiku afdala min dharik, saya masih mampu yang lebih afdal dari itu. Kata Rasul, sudah kamu puasa seperti puasa saudara saya itu Daud, sum yauman wa aftir yauman, berpuasalah sehari dan tidak puasa sehari. Sahabat Abdul Muhammad masih kenyang. Ya Rasul, saya bisa lebih dari itu. Nah, jangankan sehari puasa, sehari tidak, sehari pun saya bisa. Kata Rasul, la afdala min dhalik, gak ada lebih afdal dari ini. Enggak ada yang lebih afdol, enggak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Atau dalam riwayat lain Rasul mengatakan la soma man somal abad. Tidak dianggap puasa orang yang puasa terus-menerus di siang hari enggak pernah makan, malah enggak dianggap puasa. La soma man somal abad. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat Abdullah bin Amr sangat apa? Semangat dalam ibadah. Hanya saja tentu Rasul membimbing semangat tadi supaya tidak berlebihan. Karena bagaimanapun juga yang namanya tubuh ini ada hak untuk istirahat. Yang namanya tubuh pun ada hak untuk keluarga. Yang namanya tubuh ini ada hak untuk apa? Allah SWT. Sehingga masing-masing ya hak kita berikan. Wahaninahum ila syahadah serta kerinduan mereka kepada mati syahid. Sahabat Khalid bin Walid, jagoan tempur dan jawara yang tak terkalahkan dalam perang manapun, sampai pun ketika dia masih jahiliyah. Bagaimana beliau kepengin mati syahid, ternyata Allah takdirkan meninggal di atas ranjangnya, tidak di medan tempur. Ketika jasadnya dimandikan, ini bagian depan dari tubuhnya puluhan belang bekas apa tusukan senjata. Tidak ada dari belakangnya. Menunjukkan, bisa dikatakan beliau tidak pernah lari dari medan tempur. Pernah lari ketika perang Uhud, tapi dialah yang bisa membalik keadaan yang tadinya kemenangan sudah di depan mata, kemudian berubah 180 derajat ketika Khalid dengan regu pasukannya bisa ya membantai ya pasukan inti di atas Jabal Rumat, berubah keadaan. Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya. Padahal beliau ingin sekali mati syahid dalam pertempuran. Ya, insyaallah beliau mendapatkan apa yang beliau ceritakan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in ma ta'ala firasyi." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat para syuhada meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Orang yang memohon pada Allah untuk mati syahid dengan tulus, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat asyuhada meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Wa furusiyatun min nahar wa qiyamuhum bil-lail. Di siang hari mereka adalah orang yang furusiyah, gagah perkasa di medan laga. Di malam hari mereka ya orang yang tahajud. Ya. Bahkan dalam keadaan ya perang pun mereka terkadang tetap ya apa namanya melakukan salat malam. Pernah disebutkan dari sebagian salaf bahwa ketika dia diminta oleh komandannya dan teman-temannya untuk berjaga di malam hari, dia pun berjaga sambil sholat malam. Ketika dia sholat ternyata dipanah oleh musuh. Panah musuh, panah ini nancap di tubuhnya. Namun karena dia lezat sekali dalam bermunajat kepada Allah, dia tetap melanjutkan sholatnya dan dia tidak melepas panah tadi terus ya, sampai selesai sholatnya. Dalam keadaan dia dipanah oleh musuh, panah menancap di tubuhnya, dia lanjut terus dalam apa? Tahajudnya. Serta mereka terlepas dari kekuasaan yang itu sifatnya ya warisan dari nenek moyang. Mereka bukan orang-orang yang ya memperebutkan kekuasaan, ya. Mereka bukan orang-orang yang ya menuntut kekuasaan ya nenek moyangnya, tidak. Mereka orang-orang yang bagaimana hidup bisa ibadah, bagaimana hidup bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena memang sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat terhadap manusia yang lainnya. Demikian pula mereka orang yang jauh daripada menumpuk-numpuk harta. Kalaupun mereka punya, mereka ya berikan ya kepada orang yang membutuhkannya. Ya. Ketika pada momen-momen tertentu saat membutuhkan bantuan, mereka bukan orang-orang yang kemudian pelit. Inilah Utsman bin Affan. Menginfakkan hartanya luar biasa ketika perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf. Bagaimana perhatian beliau dengan keluarga Nabi. Istri-istri Nabi dan keluarga Nabi sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Santuninya mereka. Infaknya miliaran, mungkin bahkan triliunan kalau dirupiahkan. Aisyah sebagai pihak yang merasa diperlakukan baik, mengatakan kepada putra dari Abdurrahman bin Auf sebagai rasa terima kasih. Aisyah mengatakan, Sakallahu abaka salsabila. Semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air salsabil. Mata air ada di sorga. Ayahmu demikian-demikian. Ya, disebutkan tentang kebaikan ayahnya yang menyantuni ya istri Nabi, keluarga Nabi semeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Keadilan mereka jangan ditanya. Suhudnya mereka terhadap dunia, mereka adalah contoh yang utama. Manajemen pengaturan mereka pun ya diakui. Di zaman bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pengaturan itu sudah ada sebenarnya. Ya. Pengaturan apapun sudah ada, cuma sederhana. Di zaman Umar, pengaturan-pengaturan karena sudah banyak orang dan butuh pengaturan lebih. Di zaman Umar dirintis dua departemen. Yang kalau sekarang itu setara dengan departemen keamanan, pertahanan, dan departemen keuangan. Kalau dulu dinamakan Diwanul Jundi dan Diwanul Kharaj. Diwanul Jundi ini departemen yang mengurusi terkait dengan apa? Ya, keamanan. Ya. Pasukan-pasukan yang dikirim, ya, semua tercatat, keluarganya tercatat, kemudian rollingannya siapa yang nanti akan menggantikan, tercatat semua di zaman Umar. Ini namanya Diwanul Jundi. Sekarang setara dengan departemen keamanan. Kedua adalah Diwanul Kharaj. Setara dengan departemen keuangan. Ya. Umar bin Khattab merintis dua departemen ini. Ya, pengaturan terhadap ekonomi dan apa? Keamanan. Kullu dzalika mimma la yujad lahu nadhirun fid dunya. Itu semua tidak didapati, ya. Yang semisal mereka di dunia ini sedikit. Ilang kal sampai orang tadi mengatakan min ma'asirin nubuwah annaha sana'at rijalan kanu afdadan min nawim fit tarikh. Dan di antara bukti-bukti ya peninggalan kenabian, bahwasanya buah daripada pendidikan Nabi telah membuat ya telah menciptakan atau membuat orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang apa namanya istimewa ya dari macamnya di sepanjang sejarah. Qala walau la syahadat tarikhiyah mutawatirah an haula'ir rijal la'udda dhalika khayalan syi'riyan wa qissatan usturiyah. Kalaulah bukan persaksian sejarah yang mutawatir tentang tokoh-tokoh itu, tentulah sejarah ini akan dianggap sebagai khayalan atau syair belaka. Kalau tidak ada bukti sejarah yang otentik terkait dengan benarnya itu cerita, tentu itu semua akan dikatakan hanya dongengan saja. Walakinna hal an haqiqah tarikhiyah. Akan tapi itu semua sekarang adalah hakikat ya sejarah. Waqi'un ma'lum la majala fihi lisyak, dan sesuatu yang nyata yang tidak disangsikan kebenarannya. Sampai di sini penukilan. Seperti itu penjelasan dari sebagian dai menjelaskan tentang ya pribadi-pribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim secara global, mereka adalah mu'jubatuz zaman. Mereka adalah, ya, mereka ada kebanggaan zaman. Para sahabat Nabi semua adalah rembulan di langit zaman, di mana meskipun mereka sosoknya telah tiada, tapi perbuatan mereka, kata-kata mereka, petua-petua mereka ibarat rembulan yang terus menyinari. Mereka adalah rembulan di langit zaman yang selalu memberikan manfaat ya terhadap manusia. Demikian Allah Ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.